ye tango yoko bala yoko mona se pasi mai mwana o na taki tembe pamba galela o na suki na mawa takana mama bae misaki gaye tango yoko bala yoko mona se pasi mai mwana o na taki tembe pamba galela o na suki na mawa. Tango yoko bala yoko mona se pasi Nai mwana o na chaki tembe pamba Galilo o na suki na mawa Tatala mama bae bisa kingaye Tango yoko bala yoko mona se pasi Nai mwana o na chaki tembe pamba Galilo o na suki na mawa Mwazingana bala yalamba kateo Alamba sema sanga ya tinga kangaye Simisi nangaye ya sukola kateo Patala nangaye ya sukola kateo Maina ndako ya toka kateo Tako nangaye ya komba kateo Eko masena tongo Pesa mbongo na samba piesi o sheri mawa Eko masena tongo Pesa mbongo na samba piesi o sheri mawa Pièce, 3500 à pièce,